Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Faqala rabbuna ya ayyuhalladzina amanu taqullah حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'adallah wa iyyakum minha amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih dalam kitab Al-Adab dan masih dalam bab yang sama, yaitu bab istihbab at-tabsyir, bab dianjurkannya memberikan kabar gembira. Sampai hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kunna qu'udan haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu taala anhuma fi nafarin, kami duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersama kami ada Abu Bakar dan juga Umar, semoga Allah meridai mereka berdua, fi nafarin bersama beberapa manusia para sahabat. Waqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini awhurina, tiba-tiba beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri kemudian meninggalkan kami fa'abuta'a alaina, akan tapi beliau datang kembali terlambat, ditunggu ternyata tidak datang, ditunggu kemudian ternyata belum datang juga, terlambat, ada apa? Wa khashina an yuqtata'a dunana fa fazi'na faqumna, kami khawatir jangan-jangan ada yang memutuskan jalan beliau menuju kami, artinya ada yang mengganggu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat diincar, manusia yang sangat diharapkan kematiannya oleh mereka orang-orang kafir dan juga munafikin. Seandainya mereka memiliki waktu yang memungkinkan Nabi lengah sehingga bisa dibunuh, maka mereka akan membunuhnya. Ini kebencian mereka orang-orang kafir kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu. Fafazina faqumna, maka kami pun terkaget. Faqumna, maka kami pun berdiri. Fakuntu awwala man fazi'a, dikabarkan oleh Abu Hurairah, dan sayalah sahabat yang pertama kali kaget akan perasaan seperti ini. Jangan-jangan. Dan ini menunjukkan kecintaan mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, kepada Nabi mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Khobab ibn Adi ketika tertangkap pada perang Uhud, maka mereka orang-orang musyrikin sangat bersuka cita karena berhasil menangkap tawanan dari kalangan orang-orang muslim, anggotanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasukannya Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun akhirnya mengikat Khobab ibn Adi di sebuah tiang, disalib, kemudian dibuat mainan oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Sebelumnya ketika sebelum mereka menyiksa Khobab ibn Adi radhiyallahu ta'ala anhu, maka beliau menawarkan, apakah kamu mau kembali kepada agama kamu, kemudian kamu caci Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kamu akan bebas? Bagaimana? Kamu akan mendapatkan kebebasan kalau kamu kembali kepada agama bapak moyangmu dan kamu caci Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Di antaranya Khobab ibn Adi dalam keadaan sudah payah, dalam keadaan sudah pasrah, silakan mau diazab. Beliau katakan demi Allah dengan maknanya, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk kaki dengan duri, demi Allah saya tidak akan ridha. Ini ucapan beliau radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan kecinta mereka para sahabat kepada nabi mereka. Jangankan Muhammad dibunuh, jangankan Muhammad dicaci, terinjak duri kaki beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak ridha. Saya tidak akan bisa nyaman tidur bersama anak dan istri sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakinya kesakitan menginjak duri. Subhanallah. Kecintaan yang luar biasa mereka para sahabat kepada nabi mereka. Maka wajar kalau mereka ketika Rasul pergi meninggalkan mereka, kemudian kok tidak datang kembali? Kok sedikit terlambat? Ada apa? Mereka kaget. Dikatakan fakuntu awalaman fazi'a, maka aku adalah orang yang pertama kali kaget. Fakharajtu abtaghi Rasulullah, maka akhirnya aku pun keluar dari majlis tersebut dan aku cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ataitu ha'itan lil ansar li bani Najjar, sampai aku dapati ada sebuah tembok mirip orang Ansar dari kabilah Bani Najjar. Fadurtu, aku berkeliling bihi tembok tersebut. Hal ajid lahu baban, apakah aku mendapati pintu yang memungkinkan bagiku untuk memasukinya? Pada majid, beliau katakan ternyata aku tidak mendapati pintu tersebut. Semua tembok tertutup, demikian pula pintunya terkunci. Fa'idha rabi' yadukhulu fi jawfi ha'itin min bi'ir kharijah, maka tiba-tiba aku dapati ada celah seperti selokan kecil yang berlubang. Fi jawfin ha'itin min bi'irin kharijah, yang fungsinya mengalirkan tempat air mengalir dari sumur yang ada di luar tembok. Warabi, kata Imam Nawawi di sini sebutkan, atau Rawi mengatakan, rabi yaitu jadwal as-saghir, jalur yang kecil, selokan. Fahtafaztu, maka akhirnya aku ihtafaz. Ihtafaza artinya mengecilkan badanku. Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku kecilkan badanku, kemudian aku masuk lewat lubang tersebut, maka aku masuki, ternyata di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku masuk ke tempatnya Rasul alaihi wasallam. Faqal, maka ketika Rasulullah tersadarkan ada seorang yang masuk ke tempat beliau bersendirian, maka Nabi mengatakan, Abu Hurairah, apakah engkau Abu Hurairah? Faqultu, aku katakan, na'am ya Rasulullah, iya benar, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, qala ma sya'nuk, apa urusanmu? Ada apa dengan dirimu? Faqultu, atau qultu, aku katakan, Abu Hurairah mengatakan, kunta baina dhahirina faqumta fa'abta'ta alaina, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda pada awalnya duduk bersama kami di majelis kami, Anda berada di sekitar kami, kemudian faqumta fa'abta'ta, kemudian kamu berdiri, kamu meninggalkan majelis kami, fa'abta'ta alaina, dan kamu tidak kembali dalam waktu yang lama kepada kami. Fakhashina, maka kami pun khawatir, antuk ta'ta'a dunana, jangan-jangan ada sesuatu yang memutuskan antara engkau dengan kami, ada sesuatu yang menghalangi. Fafazi'na, maka kami pun khawatir, kami menjadi kaget, jangan-jangan terjadi sesuatu. Fakuntu awalaman fazi'a, dan saya adalah orang yang pertama kali kaget, wahai Rasul. Dan ini bukan tazkiyah, bukan tazkiyah untuk mencari muka kepada penguasa, bukan. Akan tapi menunjukkan betapa cintanya, sehingga terungkaplah apa yang dia rasakan. Fakuntu awalaman fazi'a, dan saya termasuk orang yang paling pertama kaget mendapati engkau terlambat. Demikian. Fataitu hadzal ha'il, maka akhirnya aku datangilah tembok tersebut, yaitu tembok ini. Fahtafaztu, kemudian dikabarkan bagaimana beliau masuk. Akhirnya aku ihtafaz, yaitu mengecilkan badanku. Kama yahtafizu ta'lam, sebagaimana seekor serigala apabila hendak masuk ke dalam lubang. Dari sini menunjukkan bolehnya menceritakan keberadaan, memperagakan sesuatu dengan menyamakan seperti binatang. Berjalan seperti gajah misalnya. Merangkak seperti halnya unta. Apakah boleh demikian? Jawabannya boleh. Ya. Apa dalilnya? Nabi tidak mengingkari perbuatan atau ucapan Abu Hurairah. Beliau katakan, fastafaztu, maka aku akhirnya mengecilkan badanku sebagaimana melarnya atau memanjangnya atau mengecilnya seekor serigala ketika masuk ke dalam lubang. Iya, disebutkan dengan seperti perbuatan binatang. Akan tapi bukan dalil boleh menyatakan kamu seperti binatang. Tidak demikian. Ini cuma menyebutkan sifat sebagaimana disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir rahimallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang bercanda. Bercanda dengan cucunya, cucu kesayangan yaitu Al-Hasan radhiyallahu taala anhu. Yang mana Al-Hasan ini suka menggemblok kepada punggung Nabi dan Nabi menjadi untanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menurunkan kewibawaannya, tidak menjatuhkan kekarismatiknya. Kewibawaan beliau di hadapan para sahabatnya justru menunjukkan kasih sayang beliau kepada makhluk, di antaranya anak-anak. Beliau berjalan layaknya unta sementara Al-Hasan berada di atasnya. Maka dikatakan sebaik-baik penunggang unta adalah engkau, wahai Al-Hasan. Kenapa? Karena untanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak diingkari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa haula innasi warai, kemudian kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan mereka para manusia yaitu para sahabat sama di belakangku sedang mencari Anda wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan yang sama, perasaannya mengkhawatirkan kepergian Anda, jangan-jangan terjadi sesuatu yang tidak kami kehendaki. Itu yang mereka khawatirkan. Dan mereka sekarang berada di belakangku. Faqala ya Abu Hurairah. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Abu Hurairah, wa'atani na'layh. Kemudian Rasulullah ketika memanggil tersebut, dengan mengucapkan, wahai Abu Hurairah, sembari beliau memberikan kedua sendalnya. Kemudian setelah memberikan kedua sendalnya, Rasulullah sallallahu alaihi idhab, memerintahkan kepada saya, faqal idhab bina'layya hatain, pergilah kamu dengan membawa dua sandalku ini. Apa fungsinya bawa sandal? Abu Hurairah, ini sandal saya, pergi ke sana. Kemudian faman laqita min wara'i hadzal haid, siapa di antara mereka yang kamu lihat min wara'i hadzal haid, manusia di belakang tembok ini, artinya siapa yang kamu temui di belakang tembok ini ternyata yashhadu an la ilaha illallah, ternyata yang kamu temui orang tersebut bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang haq kecuali Allah semata, adapun yang selainnya adalah batil, mustayqinan biha, kemudian dia yakin dengan kalimat tersebut qalbu, dari dalam lubuk hatinya, berarti jujur. Keimanan yang shadiq, keimanan yang jujur terhadap kalimat la ilaha illallah, mengamalkan isi kandungan la ilaha illallah, termasuk di dalamnya salat, zakat, puasa dan haji. Karena itu tuntutan kalimat la ilaha illallah. Maka seorang yang yakin, tentu dia akan merealisasikan kalimat la ilaha illallah. Tuntutan la ilaha illallah, maka tentu akan diamalkan. Karena kalau tidak mengamalkan, semata-mata saya yakin dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian tidak melakukan sholat, tidak berjihad, tidak puasa, maka tidak diterima persaksiannya. Apa dalilnya? Meskipun dia mereka mengatakan, saya yakin dengan kalimat la ilaha illallah, saya yakin dengan syahadat Muhammad Rasulullah, tapi tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, bahkan cekek botol, banting kartu. Maksiat. Tapi dia katakan, saya yakin kok dengan kalimat la ilaha illallah. Apalagi bawa dalil. Apa dalilnya? Ketika dia tidak mau sholat, ketika tidak mau pasang jenggot, ketika tidak mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi dengan meremehkan, itu kan sunnah. Kemudian kita katakan pada mereka, ayo kita realisasikan syariat Islam pada diri-diri kita. Kamu pelihara jenggotmu. Kamu angkat celanamu. Kamu sholat jamaah bersama manusia. Kemudian dia katakan, yang penting kan takwa. Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini. bukan di anggota badan. Gimana? Punya dalil. Maksiat buat dalil. Apakah diterima dalil mereka seperti ini? Bagaimana jawabannya? Ala inna fil jasad mudghah. Idza saluhat saluhal jasad kullu wa idza fasadat fasadat jasadul kullu. Ala wa hiya al-qalb. Itu jawabannya. Nabi SAW telah mengatakan, ketahuilah, di dalam tubuhmu terdapat segumpal daging, yang kalau daging tersebut baik, maka baik seluruh tubuhmu. Dan kalau buruk daging tersebut, maka buruk seluruh tubuhmu. Ketahuilah bahwa daging tersebut adalah hati. Berarti kalau kamu katakan takwa itu letaknya di hati, tapi ternyata anggota tubuhmu tidak menampakkan kebaikan, berarti hatimu rusak. Kalau hatinya baik, kata Nabi, maka seluruh tubuh akan menunjukkan kebaikannya. Hati yang baik tentu akan melakukan as-salah. Hati yang baik maka dia akan menampakkan syiar-syiar Islam. Kalau kamu mengatakan at-taqwa hahuna, maka jangan baca hadis tengah-tengah. Baca hadis dikompromikan dengan hadis yang lain. Adapun ucapan mereka, semata-mata yakin mengucapkan la ilaha illallah, kemudian tidak menerapkan, tidak melakukan sholat, tidak puasa, maka tidak diterima persaksian la ilaha illallah. Apa dalilnya? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada engkau, datang orang-orang munafik, kemudian mereka bersaksi, nashhadu annak, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lam innaka la rasuluh. Sesungguhnya Allah Maha tahu bahwasanya engkau adalah betul-betul rasulnya. Wallahu yashhad innal munafiqina lakadibun. Sesungguhnya Allah mengetahui, Allah mempersaksikan bahwasanya mereka orang-orang munafik adalah orang-orang yang dusta keimanannya. Meskipun mereka bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, kami yakin bahwasanya la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, tapi kalau tidak ditampakkan dengan anggota badannya, tidak diterima persaksiannya. Apa dalilnya? Allah mengatakan, wallahu yashhad innal munafiqin lakadibun. Sesungguhnya Allah bersaksi, Allah mempersaksikan bahwasanya orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang dusta. Kenapa dikatakan dusta? Ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Apa yang mereka katakan, isi hati saya beriman, saya yakin kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi ternyata perbuatan mereka tidak sesuai dengan konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu sendiri, maka tidak diterima. Maka siapa yang kamu temui wahai Abu Hurairah, kemudian dia bersaksi la ilaha illallah, dia yakin mustaqinan biha qalbuh, dia yakin mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dari lubuk hatinya, fabashirhu bil jannah, maka persaksikanlah atau berikanlah kabar gembira kepada orang tersebut dengan syurga. Adapun fungsi hikmah, kenapa Rasul memberikan kedua sandalnya, ini saksi, bukti. Yang berbicara bukan Abu Hurairah, yang berbicara adalah Rasul. Buktinya mah ini sandalnya. Itu maksudnya. Kenapa Rasul memberikan dua sendal? Bukan tidak ada hikmahnya. Akan tetapi sebagai syahid, saya menyatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, yakin dari lubuk hatinya, meyakini isi kandungannya, menerapkan dengan anggota tubuhnya, yakin, maka berikan kabar gembira bahwasanya dia masuk ke dalam syurga. Bahwasanya buktinya adalah dua sendal Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi orang yang yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, bukan artinya kalau sudah yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, berarti hilang keraguan-raguannya. Sholatnya khusyuk. Itu ciri-ciri orang yang yakin terhadap kalimat la ilaha illallah, berarti hatinya adalah hati yang khusyuk. Tidak pernah diganggu oleh syaitan. Bukan demikian maksudnya. Syaitan al-la'in, senantiasa dia akan memerangi anak-anak Adam. Karena sudah berjanji, fabi izzatik la'ugwiyannahum ajma'in. Demi Allah, demi keagungan engkau ya Allah, sungguh aku akan sesatkan mereka, aku akan simpangkan anak-anak Adam daripada jalanmu yang lurus. Janji syaitan. Maka dia akan berupaya sekuat tenaga untuk menergelincirkan anak-anak Adam. Apalagi orang-orang yang bertauhid. maka mereka akan diganggu oleh syaitan, diberikan keraguan-raguan dengan kalimat la ilaha illallah. Meskipun pada ujung-ujungnya, ketika mereka mendapati orang-orang yang mukhlis, maka syaitan akan terkalahkan. Tapi dia tetap akan berjuang. Bagaimana caranya? Mereka alut tauhid, ragu dengan kalimat tauhid. Kalau nggak bisa, maka minimal diajak kepada bid'ah. Ini mereka inginkan. Maka bukan berarti orang yang yakin terhadap kalimat la ilaha illallah tidak akan dihinggapi penyakit keraguan. Keraguan di dalam salatnya, apakah masalah hadasnya sudah batal atau belum, tadi buang angin atau tidak. Itu bukan jaminan. Karena ini bukti justru, seorang yang yakin baik hatinya, tentu dia akan mendapatkan gangguan daripada syaitan. Kalau dia salat kemudian justru tidak ada gangguan dari syaitan, itu menunjukkan enggak beres orang tersebut. Sebagaimana salaf Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika manusia mengatakan nahnu lan waswisu fi shalah, kami ketika salat kami sama sekali tidak mendapatkan was-was. Artinya apa? Kami khusyuk 100%. Ngomong enggak seperti itu. Berbicara di hadapan Abdullah bin Abbas dengan ucapan demikian, saya ketika salat sama sekali tidak ada was-was dalam hati saya. Khusyuk, katanya. Maka Abdullah bin Abbas menimpali dengan ucapan orang tersebut. Fakaifa yasna'u biqalbin kharab? Demikian. Fakaifa yasna'u syaitan biqalbin kharab? Kalau orang-orang yang hatinya sudah rusak, apa yang akan dilakukan oleh syaitan? Apa maksudnya? Kalau sudah rusak, jadi tinggalkan sama syaitan, berarti hatimu rusak. Kalau sudah rusak, ya syaitan tidak bakal ganggu. Kalau sudah rusak hatimu. Kalau mereka hatinya orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci, yang mencoba mensucikan jiwanya, hatinya coba dibersihkan, disucikan, maka syaitan dengan sekuat tenaga tidak akan ridha. Bagaimana caranya agar orang ini kotor hatinya? Bagaimana caranya agar orang ini rusak hatinya? Maka akan diganggu dengan berbagai macam gangguan-gangguan. Adapun orang-orang yang sudah merasa khusyuk, orang-orang yang sudah merasa tidak ada lagi was-was di dalam hatinya, itu menunjukkan bahwasanya hatinya sudah rusak. Berarti sudah selesai. Tidak ada lagi was-was. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Adapun syahid daripada di sini yaitu fabashirhu bil jannah. Berikanlah kabar gembira. Kabarkan kepada orang tersebut, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah. Masuk ke dalam al-jannah, surga. Ini syahid bahwasanya dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada sesama kaum mukminin. Dan termasuk kabar gembira, kita murajaah. Dalam hadis Muslim disebutkan, Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu sedang berjalan, kemudian ketemu para tabi'in duduk-duduk di masjid. Kemudian Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, apa yang kalian lakukan di sini? Mereka mengatakan, kami duduk di masjid ini untuk berzikrullah, untuk berzikir kepada Allah. Maka Muawiyah menyatakan, Allah, apakah karena Allah kalian duduk-duduk di masjid? Maka mereka mengatakan Allah. Allah karena Allah. Maka Muawiyah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, saya tidaklah bersumpah. Wa ma astahlifukum tuhmatun lakum. Tidaklah saya bersumpah bukan karena saya curiga sama kalian, kalian orang-orang munafik, kalian orang-orang yang tidak jelas, kalian orang-orang tidak beres, kemudian untuk menekankan kami atau aku menyumpah kepada nama Allah demi Allah, apakah karena Allah kalian duduk di sini? Bukan. Bukan karena curiga sama kalian. Akan tapi saya pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, kemudian mendapati sekelompok majelis sedang duduk-duduk di masjid. Kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian lakukan di dalam masjid ini? Apa yang menyebabkan kalian duduk di dalam masjid? Maka jawaban mereka, jalasna nadzkurullah wa nahmaduh lima hadana Allah lil Islam wa manna alaina mink atau bik. Maka kemakala as-sahabah radiyallahu ta'ala anhum. Kami duduk-duduk di masjid. Tidak lain untuk berzikir. Mengingat Allah akan keagungannya. Dan kami bersyukur. Kami puji dia. Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sudah membimbing kami kepada hidayah Islam. Menunjukkan kami kepada al-Islam. Walhamdulillah kami puji dia Allah. Subhanahu wa ta'ala kami puji. Kami diberikan al-Islam. Yang Islam tersebut ternyata tidak diberikan kepada orang-orang selain kami. Nikmat yang besar. Demikian pula pada diri kita. Ketika Allah berikan taufik Islam, kemudian diberikan taufik kepada diri kita untuk mengikuti syariat Islam, kemudian diberikan taufik kembali untuk menggali ilmu Islam. Ini nikmatun ala nikmatin ala nikmah. Nikmat di atas nikmat dan di atas nikmat. Ketika seorang diberikan kecocokan untuk menerapkan syariat, kemudian diberikan ilham, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Diberikan kemudahan untuk duduk di majelis-majelis ilmu. Ini nikmat yang besar. Berapa banyak mereka kaum muslimin yang telah mendapatkan Islam, ternyata mereka tidak bisa menerapkan syariat al-Islam. Dan berapa banyak di antara mereka sudah mendapatkan taufik, bisa menerapkan syariat al-Islam, sudah menjadi seorang salafi, sudah menjadi seorang salafiyat yang wanita. Ternyata mereka tidak bisa menuntut ilmu. Ya. Jarang-jarang. Tidak semua. Meskipun mereka sudah menjadi seorang salafi, tapi terkadang ada di antara mereka malas ngaji, malas menuntut al-ilmu. Maka siapa yang diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, maka nahmadullah, kita puji Allah. Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kemudahan. Sebagaimana mereka para sahabat, ketika mereka di Masjid Nabawi, Nabi mengatakan, apa yang menyebabkan kalian duduk? Kami duduk karena kami mengingat Allah. Kemudian kami bersyukur, kami puji dia Allah yang telah membimbing kami kepada Islam. Dan Islam cuma satu pada zaman Nabi. Maka tidak menyebutkan hidayah fil Islam. Mereka cuma menyebutkan hidayah kepada Islam. Karena Islam cuma satu. Yang itu apa yang dicontohkan oleh Rasul. Dan mereka melihatnya. Mereka saksi syariat Islam. Saksi diturunkannya Al-Quran. Maka mereka bersyukur kepada Allah akan hal tersebut. Dan kami bersyukur kepada Allah atas anugerah yang Allah berikan kepada kami dengan mengutus Anda di tengah-tengah kami. Maka Nabi bersumpah, Allah, apakah kalian melakukan hal ini di masjid ini karena Allah? Tidak ada tujuan yang lain. Maka mereka mengatakan, Allah, demi Allah, wahai Nabi, kami melakukan duduk-duduk di majlis, melainkan cuma ini tujuannya. Maka Nabi mengucapkan dengan ucapan yang diikuti oleh Muawiyah. Tidaklah saya bersumpah disebabkan karena curiga sama kalian. Tidak. Tidak karena curiga. Melainkan innama hanya saja atani Jibril. Jibril telah datang kepada saya. Fa akhbarani. Kemudian Jibril alaihissalam mengabarkan kepada saya. Innallaha atau annallaha yubahi bikumul malaikah. Bahwasanya Allah membanggakan kalian yang duduk-duduk di masjid di hadapan seluruh para malaikatnya. Ini kabar gembira. Kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kalian lakukan di masjid Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, bersyukur dengan penuh pujian pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia niatkan, yang dia tuju hanyalah karena Allah. Dia duduk karena Allah, untuk Allah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dikabarkan bahwasanya Jibril telah datang kepada saya, kemudian mengabarkan kepada saya tentang kalian, bahwasanya Allah membanggakan kalian yang sedang duduk-duduk di masjid di hadapan seluruh para malaikatnya. Apakah tidak kebanggaan ketika Allah mengagungkan hambanya di hadapan orang-orang yang, atau di hadapan hamba-hamba yang mulia, para malaikat? Disebutkan si fulan duduk mengingat saya, mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan. Maka diniatkan dengan tulus. Ketika kita bermajelis, niatkan untuk mencungkil kebodohan kita. Memperbaiki kerusakan atau kekurangan-kekurangan diri kita. Dengan mencocokkan kepada ilmu syar'i. Ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya adalah kabar gembira. Allah akan membanggakan di hadapan para malaikatnya. Dan ini dianjurkan untuk senantiasa memberikan kabar gembira kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama kaum mukminin, kepada sesama salafiyin. Bahkan ketika terjadi persengketaan di antara mereka, maka berikan kabar gembira. Jangan bikin-bikin fitnah. Jangan ditambah ruwet urusannya. Berikan kabar gembira. Contoh, ketika terjadi persengketaan, perselisihan, perpecahan. Fulan dengan fulan, cekcok. Wajar manusia, kadang cocok, ya kadang cekcok, kadang mufakat, kadang berselisih, manusiawi. La yazaluna nasu mukhtalifina illa man rahima rabbuk, walidzalika khalaqahum. Senantiasa mereka manusia dalam keadaan berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah, dengan sebab rahmatlah kalian diciptakan. Jadi dengan sebab rahmat Allah kita diciptakan. Dan rahmat Allah menghendaki bahwasanya orang-orang yang tidak berselisih, maka berarti orang tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan kabar gembira bagi mereka orang-orang yang berselisih dengan suluh, dengan perdamaian. Seperti si fulan berkelahi dengan si fulan, A berkelahi dengan C, sementara kamu posisinya sebagai orang yang di tengah, B misalnya. Ketika si A mengatakan dasar fulan C, iya demikian, demikian, demikian, rusak sekali dia, jelek sekali dia, masa sama saya demikian, demikian, kurang ajar dia, jelek sekali akhlaknya, na'udzubillah. Kemudian ketika bertemu dengan B atau si C, saya demikian ucapannya, kurang ajar si A. A mengucapkan demikian, demikian, saya tidak suka dengan si A. Jelek sekali akhlaknya, na'udzubillah, demikian, demikian, melakukan ini dan itu. Tidak sesuai dengan syariat Islam. Jelek sekali dia. Saya tersinggung dengan dirinya. Maka sebagai teman yang baik, maka berikan kabar gembira kepada si A dan juga si B. Sebagaimana perbuatan yang pernah dilakukan oleh mereka para sahabat, senang kalau saudaranya bahagia. Maka diadakanlah perbaikan. Katakan kepada si fulan A, ya fulan, wahai A, apa yang kamu ucapkan itu tidak seluruhnya betul. Apa yang kamu ucapkan tidak sesuai dengan apa yang saya terima daripada si C. Sepengetahuan saya bahwasanya si C adalah orang yang baik. Suka menyebutkan kebaikan kepada dirimu. Bukan hanya menyebutkan kebaikan, bahkan mendoakan kebaikan untuk dirimu, wahai A, di dalam salatnya. Yang betul kamu, betul. Dia mengucapkan demikian. Saya yakin bahwa saya dia mengucapkan doa untukmu, wahai A. Jangan kamu benci si C. Jadilah kamu bersaudara sama si C. Adakan perbaikan. Bagaimana mungkin kamu membenci, kamu menghinakan, kamu tidak suka kepada orang yang telah mendoakan kamu di dalam sholatnya. Apakah layak bagimu membenci orang yang telah mendoakanmu? Apa kata si A? Iya ya, tidak selayaknya bagi saya membenci orang yang sudah mendoakan saya di dalam sholatnya. Khusus lagi. Demikian ketika bertemu dengan si C. Dia demikian, demikian, demikian. Wahai C, sabar. Jangan kamu membenci si A. Belum tentu kabar tersebut betul, tepat, apa yang diucapkan oleh si A. Sepengetahuan saya, bahwasanya si A tersebut adalah seorang yang baik. Dan dia pun suka berdoa untuk kebaikan dirimu. Bahkan di dalam sholatnya, suka mendoakan kebaikan untuk dirimu, wahai si. Coba kamu pikirkan, apakah layak kamu membenci, kamu menjauhi, kamu menghinakan orang yang telah mendoakan kebaikan untuk dirimu di dalam sholatnya? Apakah layak bagimu? Maka adakan perbaikan. Berikan kabar gembira. Bohong gak? Bohong gak kayak gitu? Bohong. Bohong. Kalau bohong, bohong berarti dosa. Iyakum al-kadzib. Hati-hati kalian terhadap dusta. Fainal kadzib yahdi ilal fujur. Karena dusta akan mengarahkan pelakunya, membimbing pelakunya kepada kefajiran-kefajiran. Sementara al-fujur akan menyeret pelakunya kepada neraka jahannam. Berarti dosa besar. Bohong. Nabi SAW mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yahqiru, tidak meremehkannya. La yahzunu, tidak merendahkannya. Wa la yakdzibu, tidak boleh bohong. Berarti dia bohong. Iya. Bohong gak yang kayak gitu? Si B, baik sekali dia. A, kamu jangan jahat sama si. Saya suka doa untukmu dalam sholat. Si, kamu jangan jahat sama si A. Si A itu sebetulnya baik. Dia suka mendoakan untuk dirimu di dalam sholatnya. Ini yang dikatakan oleh mereka para ulama tauriyah. Permainan kata menampakkan lafaz-lafaz, akan tapi tidak sesuai dengan yang diinginkan dalam hati. Makna, akhul kadzib, saudaranya dusta memang. Akan tapi apakah dikatakan itu haram? Maka mereka para ulama merincinya. Kalau tauriyah tersebut ucapan-ucapan seperti itu mengharuskan dirinya untuk mengucapkan hal yang demikian, maka wajib hukumnya. Kalau perkara-perkara tersebut disenangi untuk melakukan hal yang demikian, maka mustahab. Contoh yang wajib, misalnya ada orang dikejar-kejar, perkelahian. Kemudian orang ini sudah payah, sudah kecapean sekali. Kemudian dia lewat di depan pintu rumahmu. Kemudian dia katakan, tolong saya dikejar oleh orang-orang bersenjata, saya akan dibunuh. Masuk kamu dalam rumah saya. Kemudian orang-orang yang mengejar dengan senjata-senjata mereka bertanya, apakah kamu lihat tadi ada orang lewat depan rumah ini? Apa dia katakan? Selama saya keluar dari rumah ini, keluar daripada pintu ini, saya tidak pernah melihat ada orang lari lewat di depan rumah saya. Enggak bohong kan? Dia enggak bohong. Saya enggak lihat ada orang lari lewat depan pintu rumah saya. Yang saya lihat, dia lari masuk ke dalam. Itu niatnya. Dia niatkan seperti itu. Ini namanya tauriyah. Bagaimana hukumnya? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wajib. Kenapa dikatakan wajib? Karena dia telah menghidupkan orang yang akan mati. Kenapa dikatakan menghidupkan? Membiarkan dia selamat. Kalau dikatakan, tuh, nyumput kolong meja. Apa yang akan terjadi? Dibantai dia, mati dia, teralirkan darah, dosa dia. Maka ketika disembunyikan, na'am disembunyikan, selama saya keluar, saya gak ngeliat ada orang lari ke sana, misalnya. Padahal lari ke dalam rumah. Maka demikian wajib, kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Akan tapi, dia lafadkan, akan tapi dengan beda maknanya. Demikian apa yang diucapkan oleh si fulan B. Kamu jangan benci si C. Sesungguhnya si C, dia telah mendoakan di dalam sholatnya untuk dirimu. Tidak selayaknya bagimu membenci orang yang sudah mendoakan kebaikan untuk dirimu di dalam sholatnya lagi. Demikian diucapkan kepada si C. Maka dengan sebab tauriyah, ucapan permainan kata tapi tidak sesuai dengan makna yang diinginkan dalam hatinya, na'am, sehingga terjalinlah ukhuwah al-islamiyah. A dengan si C dijadikan berteman. Karena mereka masing-masing malu. Masa saya membenci orang yang sudah mendoakan saya di dalam sholatnya? Tidak selayaknya. Akhirnya mulai pendekatan, akhirnya baik. Hubungannya menjadi baik. Adapun si B, dia punya dalil. Apa buktinya? Dia punya dalil. Dia mengucapkan, dia mendoakan kamu dalam sholatnya. Dia pun mendoakan kamu dalam sholatnya. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Kalau antum tasyahud, apa yang dibaca? Antum kalau tasyahud, apa yang dibaca? Al-Fatihah? Apa yang dibaca? Coba baca tasyahud. Tes. Sudah betul loh sholatnya. At-tahiyatulillah. Apa artinya? Pengagungan. Pengagungan. Keagungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatulillah. Ucapan-ucapan pengagungan, persembahan, pengagungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. At-tahiyatulillah. Mubarakatuh wassalawat. Wattayyibat. Dengan ucapan-ucapan yang baik yang membawa berkah. Wattayyibat dan ucapan-ucapan yang baik hanya untukmu ya Allah. Wassalawat. Assalamu alayka ayuhan nabi. Salam sejahtera untuk engkau wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan juga rahmatnya dan juga berkahnya semoga tercurahkan untuk dirimu. Kemudian wa ala assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan salam sejahtera untuk kami ya Allah atas diri-diri kami, dan salam sejahtera untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Saudara kamu ahlu sunnah. Yang satu pun ahlu sunnah. Berkelahi. Sama-sama soleh. Kamu doakan dalam sholatnya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan salam sejahtera bagi mereka hamba-hamba Allah yang soleh. Ya kan? Dia mendoakan untuk saudaranya. Jadi tidak dusta. Maka berikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Kepada sesama ahlu sunnah. Kepada salafiyin wa salafiyat. Dengan mengadakan perbaikan islah. Karena Allah mengatakan, semua manusia berselisih illa man rahimah rabbu, kecuali orang-orang yang telah mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia rukun akur baik, itu rahmat Allah untuk dirinya. Kalau berselisih, berarti orang ini tidak dapat rahmat. Maka berikan kabar gembira, ajak manusia kepada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zakara al-hadith bitulih. Kemudian Imam Muslim rahimahullah ta'ala menyebutkan hadith dengan sangat panjang. Rawah Muslim. Ar-Rabi'i, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan lafad-lafad hadith. Dengan maknanya dikatakan Ar-Rabi'i, An-Nahru As-Saghir, yaitu sungai kecil, selokan. Wahwal jadwal, yaitu selokan. Bifathil jim, dengan jimnya di fathah, ja. Dibaca al-jadwal. Kama fattarahu fil hadith, sebagaimana disebutkan di dalam hadith. Wa qawluh, kalau ucapan Abu Hurairah, ihtafaltu, ruya birra wa zaid. kadang diriwayatkan dengan huruf ra dan zai. Kalau diriwayatkan dengan huruf ra, ihtafartu artinya menggali. Kalau ihtafaztu maknahu bizai ait adamamtu, mengecilkan. Tabul tadamam yaitu merampingkan, wa tasagartu aku kecilkan badanku. Hatta amkanani ad-dukhul, sehingga memungkinkan bagiku untuk masuk ke dalam lubang kecil tersebut. Ini makna hadis, lafaz hadis yang diucapkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sudah isya. Baik, insyaallah kita lanjut hadis selanjutnya pada lain kesempatan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Tafadalu, barakallahu fiikum.